Sekian lama kita berdua saling mencinta, berbagi kasih seperti kisah Ramadan cinta. Kita berdua sudah dewasa, jangan menunda hubungan ini, hubungan cinta bisa bahaya. Biarkan dunia menjadi saksi kisah kita berdua. Resmikan cinta, cinta di antara kita. Lama-lama kita berpacaran, berdua-duaan itu tidak baik. Ayo cepat-cepat kita ke KUA, resmikan hubungan kita berdua. Jangan lama-lama jika berpacaran, berdua-duaan itu tidak baik. Ayo cepat-cepat kita ke KUA, resmikan hubungan kita berdua. Untuk resmikan hubungan kita berdua.